yang baru. Ya, ganti yang baru selalu menjadi semangat banyak anak manusia. Ganti yang baru, ya, karena memang sudah semestinya, karena itulah kehidupan. Seperti kepompong mengganti tubuhnya menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu terbang tinggi. Ada waktu sayap kupu-kupu tersobek dan terbuang, yang baru muncul ke permukaan. Alangkah indahnya, sama seperti daun kering yang dengan lemah dan tak berdaya jatuh menghentak bumi tertiup angin. Tetapi kemudian sang benih berjuang secara perlahan keluar daun muda, bergerak melawan cuaca. Dengan gigi dan berani, ia terus mewujudkan diri, menghijau, berbentuk. Semakin hari dia semakin besar. Ia menjadi daun hijau muda. Tapi kemudian ia muncul dalam puncak penampilan yang prima. Ah, daun itu terasa luar biasa, hijau, indah. Bukankah bunga melakukan hal yang sama, membuat sang pemilik menunggu perubahannya, menikmatinya, menciumnya seraya berkata dengan kekaguman yang tak terbilang, alangkah indahnya warnamu mawar merah melati putih. Itu pohon, bagaimana dengan diri? Adakah ketika kita berganti menjadi yang baru, menimbulkan kekaguman yang sama dan orang berkata, aku senang di dekatmu, terinspirasi olehmu, engkau baru, itu memberi kekuatan bagiku. Semoga itu Anda dan saya. Bersama saya, Bigman Sirait.